Langsung aja bareng Wong Jowo, tuang yang kedua. Monggo. Kasih tenang. Sebuah teman yang cukup lawas bareng Wong Jowo. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan, ku tadakan kedua tanganku ke berat. dan ampunilah semua. Cukup dua teman lagu dari saya, monggo kembali.